Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, mudhirna bifadlillah wa rahmatih. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk melanjutkan dari kajian bersama kita dari surat-surat yang terakhiran kirim, surat-surat yang ada pada juz 29, yaitu berisi surat-surat makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada surat Al-Jin ya. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat 10 apa ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Disebutkan sebelumnya yang lalu bahwa kalangan jin mereka mendapati suatu peristiwa aneh di langit yang biasa mereka yaitu duduk-duduk dan naik turun mencuri berita langit. Pada waktu tertentu saat tersebut dijaga dengan sangat ketatnya, seakan-akan betul-betul tidak boleh ada yang mengetahui berita langit ya. Diceritakan di situ ya, wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muriyat harasan syadida wa syuhuba. Biasa mereka mencari berita langit dan meraba di sana, menuju ke sana bolak-balik biasa. Namun setelah itu fawajadnaha muriyat harasan syadida wa syuhuba, kami dapati langit tersebut dipenuhi dengan para penjaga yang sangat penjagaan yang sangat ketat, dan juga bintang-bintang yang dilemparkan kepada yang hendak mencuri berita langit. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama, padahal sebelumnya kami biasa duduk-duduk di sana untuk mendengarkan berita langit, mencuri beritanya. Faman yastami'in ana yajid lahu shihaban rasada. Namun barang siapa yang mendengarkannya sekarang, dia akan mendapati adanya bintang yang dilontarkan kepadanya yang membakar siapa saja yang melakukan. Maka kemudian kesimpulan mereka ya, Allah sebutkan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Maka kami benar-benar tidak mengetahui apakah ada sebuah kejelekan yang hendak diinginkan terhadap penduduk bumi, atau justru Rabb mereka, Rabb penghuni bumi dan Rabb semesta alam, menghendaki adanya petunjuk untuk mereka. Syekh Sa'di, kita baca tafsirnya di ayat 10, dia mengatakan ya setelah sebelumnya disebutkan adanya shihaban rasada ay mursidan lahu, bintang yang mengintai, mu'addan li itlafi wa ihraqi, yang siap untuk membinasakan dan membakar siapa saja yang hendak mencuri berita langit dari mereka ya. Wa hadzal sya'nun 'adzim wa naba'un jasim, dan ini adalah suatu perkara yang sangat besar ya, dan berita yang sangat besar. Maka jazamu annallaha arada an yuhdita fil ardi haditsan kabira. Maka mereka memastikan bahwa Allah pasti menginginkan untuk memunculkan suatu peristiwa besar di muka bumi. Baik itu min khairin aw syarr, baik itu kebaikan atau kejelekan. Falihadza qalu, karenanya mereka mengatakan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Inilah sebabnya kemudian mereka mengatakan, maka kami tidak tahu apakah ini suatu peristiwa yang terjadi adalah suatu keburukan yang dikehendaki akan ditimpakan kepada penghuni bumi, atau justru Rabb mereka yaitu Allah menghendaki adanya kebaikan, petunjuk untuk mereka. Atas yasadi ay la budda min hadza aw hadza. Ya pasti, kalau tidak yang ini ya berarti yang itu. Kalau tidak itu adalah suatu kebaikan yang Allah kehendaki untuk mereka, kalau tidak ini adalah suatu akan adanya tanda bencana besar atau musibah menimpa mereka. Anna hadza fa'arafu bi fatratihim. Disebutkan li'annahum ra'au al-amra taghayyara 'alaihim taghayyuran wa ankaruhu. Karena mereka melihat perkara itu berubah dengan perubahan yang betul-betul mereka rasakan, mereka ingkari. Nah, mereka betul-betul merasa aneh. Ya, mereka anggap itu suatu yang ya mungkar, ada nakir padanya. Karena mereka biasa aman, ya naik turun bolak-balik dan mencuri berita langit, menyampaikannya kepada para dukun, tukang ramal dan paranormal. Biasa. Namun sekarang penjagaan sangat-sangat ketat. Dan kalau ada yang berhasil mencurinya, maka siap adanya bintang dijatuhkan, dilemparkan kepadanya hingga membakarnya. Maka mereka merasakan betul-betul ini ada suatu perubahan besar ya di langit. Fa'arafu bi fatanatihim. Maka mereka mengenali dengan kecerdasan mereka ya bahwa pasti akan ada suatu kejadian besar. Anna hadzal amra yuridullah, dan bahwa perkara ini adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Wa yuhdithuhu fil ardh, dan akan Allah jadikan di muka bumi. Ya, karenanya dihalangi yang di langit supaya tidak sampai berita tersebut sampai ke bumi. Ya. Wa fi hadza bayanun li adabihim. Dan di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang adab mereka. Kata Syahsyadi, adabnya para jin tersebut yang masuk Islam. Ya, kalimat mereka perhatikan di situ. Id adafu al-khaira ilallah. Mereka menisbatkan kebaikan kepada Allah. Wasyarra hadafu fa'ilahu. Adapun kejelekan, maka mereka hapus pelakunya. Ta'adduban ma'allah. Dalam rangka menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di situ di ayat la nadri. Wa anna la nadri, kami tidak tahu. Asyarrun urida, bukan arada tapi urida. Apakah kejelekan yang diinginkan biman fil ard, diinginkan akan ditimpakan kepada penduduk bumi? Siapa yang menginginkan? Enggak disebut. Karena menimpakan kejelekan. Tapi ketika akan memberikan kebaikan disebutkan fa'ilnya, pelakunya. Am arada bihim rabbuhum, atau rabb mereka Allah menghendaki. Arada bukan urida, bukan dikehendaki, tapi Allah menghendaki, disebutkan pelakunya. Rasyada, menginginkan untuk memberi petunjuk, bimbingan kepada orang. Jadi perbuatan baik, memberi bimbingan, petunjuk, disebutkan Allah yang menginginkannya. Tapi kalau ada kejelekan ditimpakan kepada penduduk muka bumi, meskipun semua berjalan dengan takdir Allah, tapi dalam rangka adab kepada Allah tidak disebut. Ya Allah yang menimpakan pada mereka, tapi ada kejelekan diinginkan untuk ditarget menimpa penghuni bumi, dan tidak disebut pelakunya Allah Subhanahu wa taala. Ini adab mereka. Dan ini sebagaimana yang Nabi alaihi wasallam bimbingkan dalam hadis, man wajada khairan falyahmadillah, siapa mendapat kebaikan pujilah Allah, nisbatkan kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika falyalumanna ila nafsa, dan siapa mendapati selain daripada itu maka jangan dia celah kecuali dirinya. Dan ayat-ayat yang demikian semisal daripada itu, di satu sisi segala yang terjadi baik yang disenangi ataukah tidak ya, kebaikan ataupun kejelekan, semua terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai bentuk adab ya, bahwa kebaikan adalah minallah, nikmah, hidayah dan segalanya nisbatkan kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, disebut nikmat dari siapa? Dari Rabbmu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan setiap nikmat yang kalian dapatkan maka dari Allah. Semua dinisbatkan kepada Allah. Maka ketika dapat kebaikan, alhamdulillah, alhamdulillah, itu nisbatkan syukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kejelekan, min indi anfusikum, itu datang karena sebab kalian. Maka disebut ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maka segala musibah yang menimpa kalian itu karena sebab ulah kalian, dan Allah telah banyak memaafkan. Maka demikian adab kita semestinya ketika dapat kejelekan atau musibah, tidak kemudian kita mencela, ya takdir kenapa begini, kenapa begitu. Maka kita muhasabah dan tidak mencela kecuali diri. Dan adapun kebaikan, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab. Dan ini di nukil di Al-Qur'an bagaimana kalimat para jin tersebut yang telah masuk Islam menjaga adab tersebut. Menisbatkan kebaikan kepada Allah, am arada bihim rabbuhum rasyada. Rabbuhum menghendaki arada rasyada, kebaikan. Tapi menimpakan kejelekan pada penghuni bumi tidak disebut pelakunya, tapi asyarrun urida biman fil ard. Seperti itu. Tapi kemudian di ayat setelahnya, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang saleh, di antara kami ada yang saleh. Saleh ini jamak dari salih, salihun, ya, jamak muzakkar salim. Maka di antara kami ada orang-orang saleh, wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada yang di bawah itu. Kata Ibnu Katsir, ai ghairi dzalik, yaitu di antara kami ada yang tidak seperti itu. Yang disebut salihun, yakni mereka yang muslim, mukmin, dan ada kebaikan pada mereka berupa salah, kesalihan dan kebaikan. Adapun maduna dzalik, yang di bawah itu ai ghairu dzalik, disebutkan oleh Syekh Sa'di radhiyallahu taala, wa minna duna dzalik, di antara kami ada yang di bawah itu, yakni tidak saleh, ai fussaq wa fujjar wa kuffar, baik orang-orang fasik, orang-orang fajir, atau bahkan sampai tingkat kafir. Ini menunjukkan di antara faedah bahwa bangsa jin juga demikian pula kita dapati dalam Bani Adam, bangsa manusia, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang musyrik, ada yang saleh, ada yang fajir, fasik, munafik. Begitu pula sektenya, ya. Bahkan dinukil dari atar salaf bahwa seorang salaf bertanya kepada jin, ya, muslim, dari kelompok mana yang kalian anggap paling ahbatukum, paling jelek, kira-kira rawafid. Ya, mereka menjawab rafidah, syiah, rafidah. Jadi mereka pun juga ada jin kalangan syiah, rafidah, ya, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, melaknatnya, ya, Utsman, dan seterusnya. Dan hanya menganggap sahabat semuanya murtad, tersisa hanya beberapa gelintir, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Hussein, Salman Al-Farisi, ya, Aisyah, dan bukan Aisyah, ya, yang lainnya dari beberapa yang mereka maksud. Adapun Abu Bakar, Umar, dan putri mereka, Aisyah, Hafsah, mereka kafirkan semua dan seterusnya. Maka kalangan jin pun juga bersekte-sekte, memilih ada kelompok-kelompok, ya, mubtadi'ah. Begitu pula pemeluknya, ya, ada yang Majusi, ada yang Yahudi, Nasara, dan Muslim. Begitu pula kondisi mereka, ada yang saleh dan ada yang tidak. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Ya. Kunna taraiqa qidada, kata Syekh Sa'di, ai firaqan mutanawwi'ah, yaitu kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Kami pun juga ada kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Wa ahwa mutafarriqah, berbagai macam penyimpangan, kebid'ahan yang bermacam-macam. Dan itu membuat, lihat kalimat Syekh Sa'di, ahwa mutafarriqah, mengikut, mengekor hawa nafsu yang bercerai-berai. Dan setiap orang mengikuti hawa nafsu, entah itu syahwat ataukah itu mengikuti hawa yang dibalut dengan syubhat atau bid'ah, maka semuanya membuat tafarruq, perpecahan. Apakah hubur ri'asah, hubur dunia, ya, maka disebut kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan berbangga dengan yang ada pada mereka. Nasallallahu alaihi wasallam alaihi. Ya. Dan makanya disebut ahlul bid'ah itu ahlul ahwa, karena mereka memiliki keyakinan, ya, i'tiqad, keyakinan sesuai dengan prinsip-prinsip, ya, kelompok mereka. Nah, ketika ada ayat atau hadis yang cocok, mereka iman. Mereka tampilkan, mereka tulis. Tapi ketika ada ayat atau hadis yang tidak cocok dengan pemikiran mereka, tidak dicatat, dibuang atau ditutupi. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun, cara mereka bermuamalah, berinteraksi terhadap nas, mereka mendahulukan kias, mendahulukan ra'yu, akal mereka, sementara dalil-dalil itu mereka paksa tundukkan untuk mengikuti, membenarkan keyakinan mereka. Jadi carikan dalil, apa yang disebut ciri ahlul bid'ah itu al-i'tiqad ba'dal istidlal. Cari apa al-istidlal ba'dal i'tiqad, setelah meyakini mereka carikan dalilnya. Ya, dalilnya ini untuk membenarkan pergerakan mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, dicarikan, ya. Dan bisa dicarikan sebagai ayat-ayat mutasyabihat, bukan yang muhkam, dicarikan. Itu bisa, ya. Bahkan sampai pun bukan hanya dari kalangan Islam, yang apa istilahnya, dari kalangan agama lain pun kalau mau mencari-cari ayat mutasyabihat, bisa, ya. Nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Itu kan berarti pencipta bukan cuma satu istilahnya. Kalaupun satu, tunggal, tapi tiga dalam satu. Karena nahnu, kami, khalaqnakum, bukan satu. Padahal dalam bahasa Arab, nahnu itu bisa satu untuk mu'azzam. Dan kadang Allah mencipta dengan perintah kepada malaikatnya. Tapi semua sebab hanya tunggal Allah SWT. Ini contoh bahwa ayat-ayat itu bisa ditafsirkan, dibelokkan, ditakwil-takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Nah, makanya disebut ahlul bid'ah itu ahlul ahwa. Dan ketika mereka diingatkan, mereka tidak mau rujuk kembali kepada ayat ataupun hadis. Kami salah, kami rujuk, tapi tetap bersikukuh di atas pemahaman mereka. Maka disebut mereka ahlul ahwa, yang sulit untuk bertobat, sulit untuk kembali. Makanya penting sekali kaji tafsir, artinya semisalnya dengan tafsir salaf, ulama yang mu'tabarin, yang menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, menafsirkan ayat dengan hadis yang sahih, menafsirkan ayat dengan akwal atsar para sahabat. Nah, ini sangat penting. Sementara menafsirkan ayat dengan akal kita sendiri, menafsirkan ayat dengan pemahaman kita sendiri, ini yang bisa membuat berpecah belah dan munculnya al-bid'ah, al-bid'ah wal ahwa, berbagai macam kelompok bid'ah dan ahwa. Ini disebutkan al-jin, kami di antara kami ada yang orang-orang saleh, wa anna minna salihun wa minna duna dalik. Di antara kami juga ada yang tidak seperti itu, ya. Bukan orang-orang saleh, orang jahat, orang fajir, orang fasik, bahkan kafir. Kunna tara'ika kidada, kami banyak berkelompok-kelompok. Nah, ini ketegasan dalam mereka. Okay. Kemudian di ayat setelahnya, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami sekarang meyakini, dan di sini kami menyangka, maksudnya adalah kami meyakini. Sekarang kami meyakini bahwa tidak akan ada, tidak akan mungkin kami bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, melemahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Walan nu'jizahu haraba, dan kami tidak akan mungkin bisa melemahkan Allah dengan cara lari dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat kekuasaan Allah, bagaimana ketika Allah menghendaki langit ditutup semua, ya, dijaga semua, ternyata betul tidak ada yang bisa mencuri berita langit. Kalaupun ada yang berhasil mencolong atau mencuri berita langit, langsung dibakar dengan bintang yang dilontar. Oh, berarti selama ini kita bisa mencuri berita langit itu bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah yang kalah karena kecurian berita langit, tetapi karena memang Allah mengizinkan. Artinya, kalau Allah mau, ditutup semua dan kita akan dibakar semua. Bisa. Berarti selama ini kita bisa berhasil mencuri berita langit bukan karena kita bisa menang diam-diam menyelinap Allah tidak tahu, bukan. Ini kecerdasan mereka. Nyatanya sekarang ketika Allah kehendaki langit ditutup, betul-betul ditutup dan tidak bisa kita mencuri berita langit. Kalaupun ada, langsung dibakar dengan meteor bintang jatuh. Ya, maka mereka dengan kecerdasan mereka berpikir, ya, mereka gunakan akal untuk mencari al-haq, ya, mengikuti wahyu, memikirkannya lebih-lebih nanti setelah dengar ayat, wah cepat, karena mereka telah memikirkan dari mengambil ibrah kejadian dan kejadian. Ya, kalau seperti ini, ya Allah Maha Mampu menutup semua berita langit dan membakar setiap yang mencuri berita langit. Berarti selama ini itu bukan karena lemahnya Allah, bukan karena apa hebatnya kita, bukan. Ya, tapi justru itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cara berpikirnya mereka. Ya. Maka disebut ayat wa anna fi waktina al an tabayyana lana kamalu qudratillah. Ini makna ayat ini. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu maraba. Ai, makna kata Syasadi, kami sesungguhnya kami di waktu sekarang ini, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi. Di waktu kami sekarang ini tabayyana lana kamal qudratillah. Telah jelas bagi kami kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak diragukan lagi. Kalau Allah menghendaki begini, mesti terjadi. Kalau Allah ingin berita langit ditutup, ya tutup tidak bisa semua. Betul-betul kami tahu kemahakuasaan Allah. Wa kamal adzina. Dan kami menyadari betapa puncak dan dahsyatnya kelemahan kami. Yang kami sangka selama ini kami hebat, bisa mencuri berita langit, bisa langsung dengan gerakan cepat menembus dari langit lapis keberapa sampai ke bawah, sampaikan ke penduduk muka bumi dengan gerakan cepat, sampaikan berita dari sini ke sana. Kami merasa hebat. Tapi ternyata ketika Allah tutup dan Allah bakar setiap dari kami yang mencuri berita langit, betul-betul kami menyadari betapa lemahnya kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jin ini. Wa anna nawasiya nabiyillah, dan bahwa ubun-ubun kami semua di tangan Allah. Allah menghendaki kami mati-mati. Itu mereka. Falan nu'jizahu fil ardi, maka kami tidak akan bisa pernah mengalahkan Allah, melemahkannya, mencuri-curi, mengalahkan, enggak bisa. Walan nu'jizahu in harabna, kalaupun kami lari dari azabnya Allah, dari murkanya Allah, kemanapun, ke ujung dunia, kemanapun, dengan gerakan kami yang cepat, lebih cepat dari angin bertiup, kemana kami lari tidak akan bisa kalau larinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil dari pengamatan mereka. Wa sa'ayna bi asbabil firar wal khuruji an qudratih. Seberapapun kami berusaha mencari sebab-sebab untuk lari, mencari cara untuk keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. La malja'a minhu illa ilaihi. Tidak ada tempat bersandar, tempat berlindung dan lari dari rencana Allah, dari target, dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalau seorang khawatir akan murkanya Allah, ia minta perlindungan dari murkanya Allah. Kalau seorang khawatir takut akan hukuman dari Allah, mencari dari Allah, minta ampun dan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain cara kecuali hanya itu. Adapun kepada yang lain-lainnya, maka yang demikian tidak akan bisa jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Jadi ini bagaimana kalangan jin melihat dari peristiwa yang perubahan drastis. Sebelumnya mereka mudah mencuri berita langit, bergerak cepat menyampaikan lebih dari pesawat, kan? Coba kalau pesawat dari atau mungkin dari atas ke bawah, ini lapis langit keberapa itu? Mereka curi langsung disampaikan ke dukun, langsung disampaikan ke orang, meskipun sebagian hadis menyebut mereka yaitu estafet. Ya. Dari ini tingkat satunya sampaikan ke sini, satunya langsung ke bawah. Anu itu cepat sekali sampai ke telinga dukun. Ya, akan terjadi besok begini begitu, dan itu Kadang ada yang betul-betul curian dari berita langit, dan kadang ada yang mereka tambah-tambahi, dan banyak selebihnya dusta ditambah-tambahi. Ya, tapi yang asli dari mereka curi, ya, dan mereka merasakan kemudian peristiwa berubah. Akhirnya mereka tertutup, tidak bisa melakukan pekerjaan mereka lagi, mencuri berita langit, dan tidak selamat siapa yang berhasil mencuri berita langit. Ini perubahan sangat drastis, maka mereka mengamati dan mengambil kesimpulan ini memang Allah SWT maha kuasa, dan kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa membendungnya, dan ini menunjukkan kelemahan kami. Dan jika seperti itu jin, maka tentunya manusia yang gerak dari sisi gerakannya ya tidak secepat itu, dari sisi ya, mobilitasnya ya, kita kan dari satu kota ke kota lain ya harus numpak bis, naik pesawat pun mungkin 2 jam baru 500 kilo dan beberapa hal ya, bagaimana kita lari dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dapat melakukan hal-hal yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan bisa ya. Maka kemudian dilanjutkan di ayat setelahnya, wa anna lamma sami'nal huda amanna bih, dan sungguhnya kami ketika kami mendengar ada petunjuk maka kami pun segera mengimaninya. Karena memang tadi di awalnya sudah iktibar, mengambil pelajaran, memikirkan, mencermati, maka begitu dengar ada wahyu langsung, tidak pakai lama, karena akal yang sehat itu akan cocok dengan fitrah yang selimah. Wahyu dengan akal itu kedudukan yang kata Syekhul Islam Taimiyah, pernah kita sebutkan dan sampaikan perumpamanya seperti yaitu mata yang sehat dengan sinar, pantulan sinar atau cahaya. Kalau ada sinar yang terang sekalipun siang hari panas terik, tapi kalau matanya tidak dibuka atau mata tidak sehat, buta, rabuk, ya tetap gak bisa lihat. Di depan kita ini bis atau kambing atau pohon ya gak bisa kelihatan meskipun terang sekali. Begitu pula mata kalau istilahnya tidak buta, bisa melihat, sehat, jelas, tapi gelap gulita. Tidak ada 5 watt, tidak ada barang sedikit pun pantulan cahaya, gelap gulita. Seberapa pun mata sehat, gak bisa lihat itu 5 meter di depan kita itu benda apa, gak bisa lihat. Maka butuh dua hal ini, mata yang sehat dan cahaya. Dengan dua-duanya itu baru orang bisa lihat. Itulah perumpamaan wahyu dengan akal. Wahyu tok datang ragu dipikir, ya rado ini apa maksudnya, kan gitu. Tapi akal juga seberapapun jeniusnya orang, kalau tidak pakai mengambil petunjuk dari wahyu, maka dalemudin sesat dan menyesatkan. Seperti orang bisa melek tapi gak ada cahayanya, gak bisa lihat. Maka orang-orang jenius ada yang tetap kafir kalau tidak dapat cahaya. Dan orang yang melihat cahaya ada wahyu, dengar terus, kalau tidak dia gunakan cahaya tersebut, gak mau membuka mata, pokoknya aku gak lihat, gak mau lihat, gak dengar ayat berapapun, dengar wahyu berapapun, kalau tidak dia gunakan akal, dia tidak akan bisa melihatnya. Maka itu perumpamaan sangat jelas, sangat gamblang disebutkan oleh para ulama yang Syekhul Islam ini. Maka di sini disebutkan di ayat tadi, wa anna lamma sami'nal huda, dan ketika kami mendengar petunjuk. Nah, maka di sini di antara wasailul ilm, di antara faedah, di antara wasilah mendapatkan ilmu itu mendengar. Maka bersyukurlah ketika kita, telinga kita masih bisa mendengar ayat, mendengar kajian. Ya, seorang sedang ditimpa tidak bisa kemana-mana karena cuaca atau karena apa, atau karena badan kurang sehat, dia bisa mendengarkan rekaman, kajian, bacaan ayat. Inilah salah satu di antara wasilah ilmu, selain mata membaca, selain demikian telinga mendengarkan, dan demikian di antara mencatat ilmu adalah yaitu al-qalam, pena dengan menulisnya, membaca, menulis, mendengar. Ini ada di antara wasilah ilmu ya. Dan macam-macam. Di masa Imam Ahmad dari 5.000-an orang, 500 yang nulis ya, yang nulis talabatul ilmu. Selebihnya memperhatikan, melihat. Maka dengan mata dan telinga juga di antara wasilah ilmu. Kalau ingin lebih, maka tadi yang mencatat, talabatul ilmi dan seterusnya, ini lebih. Ini semua adalah wasilah daripada ilmu. Dan perhatikan bagaimana Allah nukil ya, para jin tersebut yang menceritakan kondisi mereka. Wa anna lamma sami'nal huda. Dan sesungguhnya kami ketika mendengar petunjuk, kata Syekh Sa'di, wa huwal Qur'anul Karim, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, petunjuk tersebut ketika mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, mereka sedang mencari menyebar ke muka bumi. Ini ada kejadian apa? Coba cari, ya. Kok kita terhalang dari berita langit? Ini mesti ada kejadian sesuatu. Cari-cari di sana, ternyata mendapati Rasulullah SAW dengan sejumlah sahabat sedang sholat berjamaah sholat subuh di pinggiran di salah satu kota di atau di daerah antara Mekah Madinah, di dekat Mekah. Ya, mereka sedang sholat subuh dengan jahriyah dibacakan keras bacaan Qurannya oleh Rasulullah SAW. Maka mereka berkesimpulan sebagaimana yang kita sebutkan. Nah, inilah yang menyebabkan kita dihalangi dari berita langit. Maka mereka mendengarkan, ya, dan petunjuk Al-Qur'an tersebut, fa anna lamma sami'nal huda wa huwal Qur'anul Karim. Ketika kami mendengarkan petunjuk yaitu Al-Qur'an, al-hadi ila siratal mustaqim, yang dapat menunjukkan kepada jalan yang lurus, wa arafna hidayatahu wa irsyada. Kami pun mengenali hidayah dan bimbingan petunjuknya, astara fi qulubina fi kafa amanna bih. Maka itu pun membekas, ya, mempengaruhi kalbu kami, maka menyebabkan kami pun mengimaninya. Kami pun beriman dengan Al-Qur'anul Karim dan isi yang disebutkannya, ya, bahwa ini kalamullah dan yang menyampaikannya Jibril, dibacakan, disampaikan, dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku rasul utusan Allah dari kalangan manusia. Dan semua isi-isi bimbingannya Al-Qur'anul Karim itu kami pun imani. Maka iman telah masuk dalam kalbu mereka. Dan ini menunjukkan ya fa amanna bih, ya, bahwa Al-Qur'anul Karim itu demikian termasuk min ahammi taib apa atau iblaghul Qur'an itu min ahammi asalibid dakwah. Termasuk cara dakwah paling efektif itu adalah menyampaikan dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Terutama orang-orang yang belum memahami atau belum mengetahui Islam, betapa banyaknya, ya, perang biiznillah Al-Qur'anul Karim. Firman Allah menjadikan orang masuk Islam, penasaran, ya, dengan Islam, mempelajari, membuka, membaca Al-Qur'an. Bahkan sebagian mereka ada misionaris yang ingin mencari celah-celahnya Al-Qur'an. Ya, ternyata dibaca malah ternyata seperti ini isinya, malah dia masuk al-Islam. Jadi Al-Qur'anul Karim perannya sangat besar. Maka disebutkan oleh para ulama, pelajaran penting dari fikih sirah sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun, kemudian menyampaikan dakwah terang-terangan, ya, pasca dimatu Umar, ya, sampaikan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan padamu, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan bagaimana pengaruhnya mereka? Maka di situ mereka mengingatkan agar hendaknya ayat-ayat Quran tidak lepas dari dakwah kita. Ya. Sebagian hanya mendakwakan hanya dengan menurut saya, menurut imat kami begini, ya, tapi kosong dari ayat, maka berbeda pengaruhnya, akarnya dengan bawakan ayat. Qala Allah, Allah berfirman di sini begini dan begini. Maka pengaruh Al-Qur'an Al-Karim besar. Dan kemudian diperjelas ayat-ayat Quran dengan sunnah, dengan hikmah. Hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini nur ala nur, cahaya di atas cahaya, menambah keterangan, jelas dan meyakinkan. Al-Qur'anul Karim menyebabkan biiznillah masuknya keimanan dalam kalbu banyak orang, mereka berislam karenanya, ya. Bahkan diberita masuk berlipat, ya, dalam Islam sejak apa WTC, ya, terlepas dari itu tentunya apa, kita tidak meridhoi istilahnya aksi-aksi, ya, misalnya terorisme ataupun apa, dan kita tidak tahu pelakunya, kita pun juga mengingkari perbuatan tersebut. Namun syahidnya apa? Ketika orang itu mengopinikan ini pelakunya orang Islam, ini berarti Islam mengajarkan kekerasan, Islam mengajarkan radikalisme, Islam mengajarkan orang penasaran. Kemudian orang mencari tahu, seperti apa sih? Disebutkan bahwa orang-orang di Amerika yang masuk Islam berlipat kali masuk Islamnya lebih banyak sejak kejadian BTC. Justru, padahal orang yang antipati ya ada, tapi yang orang penasaran kemudian mencari tahu Islam, membaca, membuka Al-Quran dan masuk Islam malah lebih banyak. Ya, terkadang, dan bu, tentu bukan bermakna kita itu dengan cara-cara yang seperti tadi. Begitu pula juga ketika ada cercaan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Presiden Prancis itu, ya, kemudian mencela dan membela, membuat karikatur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, berkata membebaskan kebebasan dan seterusnya. Maka orang kemudian juga demikian, banyak di Prancis di sana masuk Islam berbondong-bondong orang ketika mencari tahu seperti apa sih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah, bagaimana kehidupannya, apa ajarannya. Ternyata justru yang kuruna wa yang kurullah, Allah khairul makir. Seperti Allah sebut, mereka membuat rencana dan Allah pun membuat rencana, dan Allah sebaik-baik membuat rencana. Maka Al-Quran dengan mencari tahu seperti apa Al-Quran, mendengarkan ayatnya, bahkan sebagian mereka belum tahu artinya, tenang kalbunya. Kok enak mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Ini Al-Quranul Karim, Al-Huda, ya. Di ayat disebutkan huda lil muttaqi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat juga disebut huda lil nas, ya kan? Huda lil nas, petunjuk bagi manusia. Dan ini golongan jin ini menceritakan wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Kami ketika mendengar petunjuk Al-Quran tersebut, kami pun mengimaninya. Segera kami beriman dengannya. Ya. Kemudian disebut famay yu'min bi rabbih fala yakhafu baksa wala rahaqa. Maka barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, maka ia tidak akan mengkhawatirkan kekurangan ataupun ketakutan. Tarhaqa bisa dimana seperti yang lalu, tarhaqtuhum billah. Tarhaqum billah bisa diartikan seperti yang lalu, fajadul murahaqa, ketakutan, dan bisa juga perbuatan melampaui batas. Ya. Disebutkan Syekh Sadir Ta'ala, tsumma dzakaru mimma yuradhibu al-mu'min. Ya. Kemudian mereka menyebutkan sesuatu yang apa namanya, memotivasi seorang yang beriman. Faqalu, mereka mengatakan, famay yu'min bi rabbihi, maka barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, imanan shadiqan, dengan iman yang jujur, bukan pura-pura, ya, bukan kemunafikan, menampakkan keimanan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran dalam batin dan membenci Islam dalam dada, bukan, tapi iman yang sebenarnya. Barang siapa beriman sebenarnya kepada Allah, fala yakhafu baksan wala rahaqa, ai la naqsan. La yakhafu baksan, tidak khawatir kekurangan. Karena dia iman kepada Allah, enggak bakal kurang. Ya. Dan kemudian wala rahaqa, rahaqa yakni wala tughyanan, yang terma maknanya adalah, dan dia tidak khawatir kesemenang-menangan, karena dia beriman kepada Allah tidak akan ada kesemenang-menangan terhadapnya, dan demikian pula di antara maknanya ketakutan, ya. Maka disebutkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan bersedih dan merasakan ketakutan. Begitu pula awliya Allah innama waliyullahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman, ya. Dan disebutkan mereka alladhina amanu, orang-orang yang beriman, dan mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak merasakan takut. Wala ada yalhaqun, tidak akan gangguan menimpanya. Wa idza salima minasyar, alias selamat dari kejelekan, hasala lahul khair, akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Meskipun ada ujian, maka dia pun akan mendapatkan pahala tercatat. Al iman sababul sababu da'in ila husuli kulli khair, maka iman merupakan sebab mengajak pada mendapatkan segala kebaikan, wantifa kulli syar, dan mencegah segala kejelekan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.